Yang terhormat Abah Ali Isron SPD, wedal kula haturaken, dan tentu didampingi oleh dua aktor kundang bertalenta, ada Mas Brutin, ada Mas Geri, bisa mendampingi Abah Ali Isron. Abah, amin sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama, saya sangat bangga dengan SNP Indonesia dan hadirin semua. Dan saya minta doa restu untuk anak saya yang telah bernikah sejak tanggal 9 Oktober 2017. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Allahumma. Saya minta membaca suratul Fatihah sekali. Kita berikan kepada pengantin berdua biar menjadi pengantin yang soleh dan solehah, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dari awal sampai akhir hayatnya. Amin Allahumma. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi gfirli wali walitayya amin matur nuwun. Sebuah lagu Arabic song Salamim Ba'id. Kilmah walau jabar walau jabar khawtir wala salamin ba'id wala risalah ya hajir oh wala risalah ya biyadi sa'il bari biyadi sa'il bari kilmah walau jabar hadir wala salamin ba'id kilmah walau jabar khatir wala salamin ba'id wala risalah ya hajir biyadi sa'il barid biyadi sa'il barid kilmah walau jabar khatir wala salamin ba'id kilmah walau jabar khatir wala salamin ba'id سلام بعيد.